Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ala ba'd. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas tentang khairu maqtanazahu annas. Sebaik-baik simpanan yang disimpan oleh manusia. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua sahabat. Sahabat yang pertama yaitu sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujah tu'inuhu 'ala ta'atillah khairu maqtanazahun nas." Lisan yang selalu berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang membantunya untuk menaati Allah, itu sebaik-baiknya simpanan yang disimpan oleh manusia. Dan dari hadis Tauban yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Majah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taqnizun. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan apa namanya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih pada hari akan dipanaskan emas dan perak itu di dalam api neraka, lalu kemudian disetrikakan pada punggung mereka, rusuk dan jidat mereka, sambil dikatakan, "Ini adalah merupakan balasan yang kalian dahulu tumpuk-tumpuk dalam kehidupan dunia." Maka para sahabat berkata kepada sebagian mereka, "Fa'ayyu malin nattakhidhu?" Lalu harta apa yang bisa kita ambil selain emas dan perak? Sementara mereka memandang bahwa harta yang paling baik yang mereka kumpulkan adalah emas dan perak. Lalu Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayyu malin nattakhidhu?" "Wahai Rasulullah, harta apa yang bisa kita ambil, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa imra'atan mu'minatan tu'inuhu 'ala amril akhirah." Hendaklah seseorang mengambil hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan wanita yang mukminah sebagai istrinya yang akan membantu ia dalam urusan akhiratnya. Ini tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan adalah sebaik-baik simpanan. Yang pertama apa itu tadi? Lisan yang berzikir. Lisan yang selalu berzikir, yang selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ini adalah merupakan harta yang sangat luar biasa dalam kehidupan dunia. Karena lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bekal yang sangat luar biasa untuk keuntungan dunia dan akhirat kita. Apa keuntungan di dunia kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Yang pertama, menghindarkan kita dari perkara yang haram. Yang kedua, mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Allah taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum min." Siapa yang mengingatku pada dirinya, maka Allah aku akan ingat dia pada diri. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari itu. Bayangkan saudaraku, kalau Allah ingat kita, apa yang terjadi? Kalau Allah ingat kita, Allah akan jadikan kita ingat Allah. Allah akan berikan kepada kita berbagai macam taufiknya, inayahnya, pertolongannya, keberkahannya, subhanallah. Maka itu keuntungan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan dunia saat kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Hendaklah kalian berzikir kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa ya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhad Islam, disediakan oleh Allah pahala yang besar. Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang yang laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka dua perkara. Apa itu? Maghfiratan, ampunan. Yang kedua apa? وَأَجْرًا عَظِيمًا, dan pahala yang besar, subhanahu. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kehidupan dunia, Pak, Allah akan berikan kemudahan kepada dia untuk menjalankan syariat Allah. Sebagaimana Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathara. Lalu orang ini berkata, wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali. Ya. Dan memang syariat Islam banyak tidak? Sangat banyak sekali. Sahih Bukhari dari awal sampai akhir syariat Islam. Kan? Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Siapa di antara kita yang hafal Sahih Bukhari? Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Itu isinya syariat Islam semuanya. Apa kata orang ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, syariat Islam sudah sangat banyak sekali. Lalu orang ini berkata kepada Rasulullah, famurni bi amrin faslin atashabathu bih. Maka tolong perintahkan kepadaku, ya Rasulullah, satu perintah saja yang bisa aku pegang kuat-kuat, wahai Rasulullah. Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah bahwa syariat Islam ini sangat banyak sekali, sulit untuk dihafal, demikian pula diamalkan secara keseluruhan. Namun orang ini minta kepada Rasulullah satu amalan yang bisa ia pegang kuat-kuat. Apa kata Rasulullah kepada orang ini? La yazalu lisanuka ragban min zikrillah. Itu senantiasa lah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ini? Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, setan tidak akan bisa menggoda hatinya. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, "Asyaitan jathim ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu menongkrongi hati anak Adam, selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallah khanas. Kalau ia berzikir kepada Allah, setan itu ya bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Kalau ia lalai, maka setan akan memberikan apa? Was-was. Tapi kalau kita selalu berzikir kepada Allah, bayangkan saudara, bagaimana setan akan bisa menggoda kita. Ketika hati kita selalu berzikir kepada Allah, setan sulit untuk menggoda kita. Maka di saat itu insya Allah hati kita bening. Dan di saat itu insya Allah, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan syariat-syariat Allah yang lainnya. Oleh karena itu ya akhal Islam, azan ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk banyak berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, Allah mengatakan dengan zikir yang banyak, ya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah. Zikir itu mempunyai keutamaan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan zikir lebih dari 50. Dan kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab beliau yang Masya Allah luar biasa, yang berjudul Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Di situ beliau menyebutkan Ya, banyak sekali, lebih dari 20 keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Bahwa az-zikr ya, yukmi'u syaitan. Zikir ini kekuatan yang sangat ampuh untuk mengusir setan. Setan terusir dari hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, syaitan berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya hati kita tidak berzikir kepada Allah. Bagaimana cara syaitan supaya kita tidak berzikir kepada Allah ya akhi? Disibukkan. Diingatkan tentang dunia, disibukkan hati kita. Ada orang yang pikirannya hanya makanan, kuliner sana, kuliner sini. Akhirnya apa? Sibuk berzikir kepada Allah. Ada orang pikirannya pengen poligami, poligami, poligami. Sibuk mikirin pengen kawin lagi. Akhirnya sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia sudah hatinya itu lagi jatuh cintrong sama akhwat, ikhlas ya. Sulit dia untuk ingat kepada Allah. Dia akan selalu ingat dia terus ya. La haula wala quwata illa billah. Dijadikan seseorang itu sibuk dengan WhatsApp-nya, dengan Facebook-nya, akhirnya jarang ia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua perkara ini adalah menjadi alat-alat setan untuk memalingkan kita dari apa? Dari zikir ya akhul Islam azani Allah ya. Makanya ya akhi, kalau kita perhatikan dan kita pikirkan baik-baik, zikir itu amal yang sangat sangat ringan sekali. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah? Mudah. Coba antum hitung. Berapa detik kita mengucapkan subhanallah? Paling satu detik. Subhanallah, satu detik. Tapi nilainya luar biasa tidak, Pak? Luar biasa. Kita ucapkan alhamdulillah berapa detik? Satu detik. Tapi nilainya luar biasa tidak? Luar biasa. Rasulullah bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, kutibat lahu 20 darajah, wa hafat anhu lahu 20 khati'ah, wa kutibat lahu 20 darajah. Siapa yang mengucapkan subhanallah, ditulis untuknya 20 derajat. Digugurkan darinya 20 dosa. Diangkat untuknya ya 20 tingkatan subhanallah. Itu baru mengucapkan sekali subhanallah. Bagaimana kalau kita ucapkan sampai 20, sampai 30, sampai ratusan subhanallah. Bahkan ada seorang wanita yang sudah tua renta berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alimni amalan a'malu bihi wa ana ajlis. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amal yang bisa aku amalkan dalam keadaan aku sedang duduk, ya Rasulullah, karena aku sudah tua. Apa kata Rasulullah? Ya, ucapkan subbihillah 100 marrah. Ucapkan subhanallah 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Allahu akbar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Karena engkau apabila ucapkan subhanallah 100 kali, maka pahalanya sama dengan engkau mempersiapkan 100 ekor unta untuk kamu korbankan di jalan Allah. Kalau engkau mengucapkan alhamdulillah 100 kali, pahalanya sama engkau mempersiapkan 100 ekor kuda perang yang engkau sediakan di jalan Allah. Kalau engkau ucapkan alhamdulillah 100 kali, ya, Allahu akbar 100 kali, pahalanya sama dengan engkau memerdekakan 100 orang budak. Dan kalau engkau ucapkan la ilaha illallah 100 kali, itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Coba ketika antum nyetir, ketika antum duduk, ketika antum daripada antum mikir yang enggak-enggak, kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 100 kali, bayangkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 100 kali, masya Allah. Berapa pahala yang bisa kita dapatkan, ya ahli Islam? Maka ketika lisan kita terbiasa dengan zikir, wallahi ya akhi, Allah akan pelihara lisan kita. Orang yang suka bergibah, saya jamin lisannya itu jarang zikir. Kenapa ada orang yang kalau ngomong itu ngomongnya, ya, kalau enggak gibah, atau ngomongnya banyaknya enggak ada manfaatnya? Jawabnya apa? Satu, karena lisannya jarang zikir kepada Allah. Sebab lisan kita ini kalau tidak bersibuk untuk mengucapkan kata-kata yang baik, pasti sibuk untuk mengucapkan kata yang tidak baik atau setidaknya tidak ada manfaatnya. Makanya akal Islam, orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah ingat kepada dia. Di saat Allah ingat kepada dia, Allah bantu dia dalam melaksanakan berbagai macam urusannya, dalam ibadahnya, dan yang lainnya, ya akal Islam. Oleh karena itulah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan demikian pula para ulama salaf, mereka menjadikan sholat, zikir sebagai tempat minta bantuan. Ini dia Syekhul Islam Taimiyah, beliau bercerita, aku kalau baca buku dan tidak paham, aku segera berwudu dan sholat 2 rakaat. Demikian Imam Bukhari rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Bukhari, tidaklah beliau mencatat atau memasukkan satu hadis pun kecuali beliau mandi dan sholat. Tapi lihat hasilnya luar biasa. Dan riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla, adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa kesulitan segera sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam azani Allah. Karena sholat itu isinya zikir, bukan? Zikir dari awal sampai akhir isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya akal Islam, rugi sekali kalau waktu-waktu kita ternyata kita tidak isi dengan zikir kepada Allah. Jangan Anda kira zikir itu hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Iya. Ucapan-ucapan kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain termasuk zikir, tidak, Pak? Wallahi termasuk zikir. Ilmu yang kita sampaikan kepada manusia termasuk zikir, tidak, Pak? Bahkan itu zikir yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan kepada teman kita, "Ya akhi, ayo kita sholat," termasuk zikir, tidak, Pak? Ketika kita mengingkari teman kita yang sedang jatuh dalam perbuatan maksiat, termasuk zikir, tidak, Pak? Allah itu masuk zikir. Semuanya zikir, ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, upayakan bagaimana semaksimal mungkin lisan kita basahnya dengan zikir kepada Allah. Makanya orang yang banyak berzikir, bahkan sampai marah pun yang keluar dari lisannya apa? Zikir. Orang kalau lagi marah banget sama temannya, saking marahnya yang keluar dari lisannya apa? Allah yahdik. Wah, isinya zikir. Bukan kampret, bukan anjing, bukan babi, bukan bola yang lainnya. Tapi isinya zikir. Kenapa? Karena lisannya terbiasa zikir kepada Allah. Terkejut pun ya zikir. Terpeleset pun ya zikir. Kenapa? Karena lisannya terbiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dalam keadaan apapun, yang muncul dari lisannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhul Islam. Maka jadikan zikir itu penghias lisan kita. Jadikan zikir itu sebagai hiasan waktu-waktu dalam hidup kita, ya akhul Islam. Iya. Ini yang pertama. Itu lisanun dzakir. Itu lisan yang berzikir. Yang kedua, qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Apa itu hati yang bersyukur? Yang pertama yaitu qalbun ya'tarifu bi anna ni'am kullaha min Allah. yaitu hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kedua yang selalu bersyukur apa? Hati yang selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallah ya akhi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari mengingat nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah itu menimbulkan syukur. Makanya kenapa Allah mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Allah memerintahkan Bani Israel, ingat nikmat-nikmatku. Karena dengan kita banyak mengingat nikmat Allah, Pak, tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwasannya HP yang kita miliki itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa malu untuk berbuat maksiat dengan HP kita, Pak. Kita mau maksiat, ingat ini nikmat dari Allah dan pemberian Allah. Masa saya mau berbuat maksiat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Malu saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri dan minta nasihat. Bagaimana caranya supaya saya bisa meninggalkan maksiat, wahai Hasan? Iya. Al-Hasan Al-Basri berkata, kalau kamu mau berbuat maksiat, carilah tempat yang Allah tidak melihat kamu. Apa kata orang? Bagaimana aku bisa? Kata Hasan Basri, kalau kamu mau berbuat maksiat, jangan pakai nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah. Cari selain nikmat Allah. Ada? Hah? Kalau kamu mau berbuat maksiat, jangan pakai nikmat Allah. HP yang kamu miliki itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua yang kita miliki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat ini nikmat dari Allah, kemudian kita mau berbuat maksiat dengan nikmat tersebut, malu sama Allah. Ini hatinya bersyukur kepada Allah. Ya, hati yang bersyukur, hati yang selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Hati yang bersyukur itu tidak menjadikan dia gara-gara satu musibah yang menimpa, dia lupakan nikmat Allah yang sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat, apa itu? Ya. Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Rabbnya kanud. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan makna kanud, apa itu kanud? Ya. Wahuwa huwa alladhi yansan ni'am bimujarrad musibatin wahidah, yaitu orang yang melupakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak hanya karena satu musibah yang dia terima. Hanya karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu musibah, sakit misalnya, gara-gara itu kita lupa nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Allah ya akhi, ini orang hatinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita terkadang ngambek sama Allah gara-gara kita ditimpa satu musibah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan aku seperti ini? Sementara temanku sehat, sementara Engkau berikan kepada orang lain begini. Akhirnya kita tidak menerima dengan satu musibah. Padahal dengan mas satu musibah itu barangkali Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita yang banyak. Barangkali dengan satu musibah itu Allah ingin angkat derajat kita yang tinggi. Tapi gara-gara kita tidak ridho dengan musibah yang ada, akhirnya apa yang terjadi? Kita malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akibat hatinya kanud. Hatinya kanud. Apa itu kanud? Yaitu yang melupakan banyak nikmat hanya karena apa? Satu atau dua musibah yang ia terima dalam hidup. Kanud. Maka jadilah, ya akhi, kita mempunyai hati yang bersyukur kepada Allah. Yang senantiasa kita berusaha untuk pertama mengakui bahwasanya nikmat semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Kemudian kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Ketika ditimpa musibah, kita melihat, alhamdulillah, musibah saya jauh lebih ringan dibandingkan dengan musibah orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melihat yang lebih susah hidupnya dari kita. Kenapa? Supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Qalban syakiran. Hati yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, ini yang insyaAllah antum senangin. Istri yang soleha, yang mukminah, yang membantu dia dalam urusan akhiratnya. MasyaAllah. Wallahi ya akhi, itu perhiasan terbaik di dunia ini. Kenikmatan yang terbesar ketika antum memiliki istri yang soleha, yang membantu dalam urusan akhirat antum. Tapi masalahnya, Pak, kalau kita dibantu sama istri dalam urusan akhirat, kira-kira ngambek enggak? Saya berikan contoh yang ringan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Abu Daud dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu imra'an." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail. Dia bangun malam. Fasallal lail, lalu ia salat malam. Thumma ayqadha ya ahla. Lalu ia bangunkan istrinya. Bila tidak dibangun, maka diperciki wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam. Lalu ia sholat malam. Lalu ia bangunkan suaminya, kalau tidak bangun diperciki wajahnya. Dan keduanya pun sholat malam. Antum kalau dibangunin istri suruh sholat malam, terus tiba-tiba dicerot wajah antum, marah gak? Banyak diantar kita marah, Pak. Dasar kamu. Ya, istri yang gak solehat. Padahal si istrinya mungkin pengen mengamalkan hadis tadi. Iya. Mas, saya kan mau membantu akhirat kamu. Jangan kamu jadi bangkai di waktu malam. Rasulullah SAW mengatakan apa? Iya. La takun mithla fulan. Kamu jangan kayak si fulan itu. Kana yaqumu minal lail fataraka salatal lail. Tadinya suka salat malam loh, dia tinggalkan kebiasaannya. Ketika istrinya mengingatkan ia, membantu ia dalam akhiratnya, banyak di antara kita terkadang ngegerutu. Merasa kita ini apa? Suami. Yang namanya suami itu lebih tinggi dong. Kamu siapa? Tapi ketika kita suami diingatkan sama istri, mas, ya, sholat tahajud. Lalu kamu berterima kasih kepada istrimu dan berkata, Masya Allah istriku, terima kasih banyak kamu sudah membantu saya dalam akhirat saya. Alhamdulillah. Ya. Allah ya akhi, rumah tangga seperti ini yang luar biasa. Yang saling membantu, saling mengingatkan. Yang kita tidak tersinggung di saat kita diajak oleh pasangan kita kepada kehidupan akhirat. Yang kita tidak tersinggung di saat pasangan hidup kita mengingatkan kesalahan kita. Banyak suami ketika diingatkan oleh istrinya tentang kesalahan, bahkan dosa, marah, Pak. Muncul kesombongannya. Kenapa? Karena dia merasa saya suami. Seorang suami harus lebih tinggi di atas istrinya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya ia termasuk orang-orang yang menolak kebenaran. Hanya karena yang membawanya istrinya yang ada di bawahnya. La haula wala quwata illa billah. La. Ya. Istri yang membantu kamu dalam urusan akhirat kamu, ini yang kita harapkan. Adapun kalau kamu punya istri selalu melalaikan dari akhirat, wah ini musibah wallah. Umar bin Khattab menikahkan putranya yang bernama Abdullah bin Umar dengan seorang wanita yang cantik rupawan. Rupanya apa yang terjadi setelah menikah Abdullah bin Umar bin Khattab? Lalai terus dari sholat berjamaah, Pak. Lalai terus, ini kenapa? Setelah nikah kok lalai? Bukannya semakin rajin? Apa kata Umar? Talliq imra'atak. Hai anakku, talak istrimu. Oh, jib, mentalak. Tiba-tiba. Maka Abdullah bin Umar datanglah ke Rasulullah SAW. Dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Afi abak. Taati bapamu. Taati bapamu. Cuma masalahnya apa? Kalau di zaman sekarang, bapak antum nyuruh antum ceraiin istri, kira-kira gimana? Hah? Lihat alasannya apa. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Aba Abdillah, sesungguhnya bapakku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Kata Imam Ahmad apa? Jangan diceraikan. Loh, tapi buktinya Umar menyuruh ibnu anaknya untuk menceraikan istrinya. Apa kata Imam Ahmad? Ya, sampai bapakmu kayak Umar dulu. Kalau bapakmu kayak Umar, baru taati. Adapun kalau bapakmu gak kayak Umar, susah. Nanti gara-gara istrinya kurang ngasih pemasukan fulus, akhirnya suruh, oh, cerai-ceraikan istrimu itu. Kenapa? Gak menguntungkan saya. Makanya kayak gini tidak boleh taati ya, pada Islam azan. Makanya akhi, istri salihat, istri salihat. Masya Allah. Iya. Yeah. Wallahi dalam rumah tangga ya akhi, kecantikan itu nomor berapa? Hah? Terserah nomor berapa aja. Ana mau tanya sama antum. Antum dikasih istri cantik rupawan. Setelah nikah 10 tahun kira-kira pengen kawin lagi enggak, Pak? Hah? Belum 10 tahun. Belum 10 tahun. Padahal istrinya cantik banget loh, Pak. Tapi kok bisa ngelihat perempuan lain kayak lebih cantik? Karena tiap hari ngelihat, bosan. Iya tidak, Pak? Tapi kalau solehat enggak bisa diganti. Kalau solehat enggak bisa diganti, Pak. Ketika antum ingat bagaimana istri antum yang sangat berbakti sama antum, bagaimana pelayanannya luar biasa. Pas ngelihat istri yang apa perempuan lain mikir, belum tentu dia kayak istriku. Ya enggak? Iya. Gak bisa terganti. Bakti istri itu tidak akan bisa Anda lupakan, saudaraku. Iya. Bahkan pengalaman, ada seorang ikhwan, istrinya dua. Pas istri pertamanya meninggal dunia, baru nangis, ingat jasa-jasanya terlalu. Ternyata memang tidak bisa dilupakan. Kenapa? Karena yang tidak akan bisa terlupakan itu solehatnya dia, baktinya dia. Adapun kecantikan, tidak lama juga terlupakan. Adapun kecantikan, tidak lama juga bakalan peyot. Maka dari itu ya akal Islam azani Allah. Rasulullah bersabda apa? Fawfar bidhatid din taribat yadak. Ya. Cari oleh kamu wanita yang memiliki apa? Din, agama. Taribat yadak, niscaya kamu akan apa? Beruntung. Allahu a'lam, karena sudah masuk isya. Demikian saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.